wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, para pendengar Radio Best FM di Surutigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV serta Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih pendidikan anak, kali ini memasuki serial nomor 137. Masih tema tentang fokus, hanya saja kali ini kita akan membahas tema tentang fokus pada solusi. Kenapa? Fokus pada solusi. Orang hidup di dunia ini selalu menghadapi sesuatu yang namanya masalah. Kenapa? Masalah. Dan masalah yang kita hadapi itu macam-macam. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, ada masalah sosial, ada masalah dengan tetangga. Pendek kata, orang hidup di dunia itu tidak mungkin terbebas dari nopo? Masalah. Bahkan sejak kecil atau bayi sejak kecil itu sudah menghadapi masalah. Ya. Sampai dewasanya, bahkan ketika akan matinya pun akan menghadapi masalah. Yang penting dalam menghadapi masalah itulah bagaimana kita menemukan solusinya. Solusi ini kenapa toh? Kenapa solusi? Jalan keluar. Bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi? Nah, jalan keluar itu bukan asal jalan keluar, bukan. Tapi jalan keluar yang tepat. Jalan keluar yang tepat. Kalau asal jalan keluar, itu bisa saja nanti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Ya. Ibarat tutup lubang, gali lubang. Kita pengen bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang betul-betul selesai masalahnya. Tidak kemudian menimbulkan masalah baru yang mungkin malah lebih besar dibandingkan masalah yang pertama. Nah, kepandaian untuk menemukan solusi dari sebuah masalah itu tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan untuknya makhraja. Apa artinya makhraja? Jalan keluar. Jalan keluar nopo? Jalan keluar dari masjid. Jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Berarti syaratnya supaya orang bisa nemu jalan keluar nopo wau? Bertakwa. Ya. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kalau orang pengin pinter menemukan jalan keluar masalah yang dia hadapi, maka cara syarat yang pertama harus takwa. Napa takwa niku? Takwa yang menjalankan perintah Allah terus menjauhi larangannya. Maka kalau kita ada masalah, apapun masalahnya, mau masalah ekonomi, mau masalah keluarga, mau masalah anak, mau masalah pekerjaan, mau masalah dengan tetangga, pokoknya langsung dicek perintah agama mana yang ditinggalkan atau larangan agama yang mana yang dilanggar. Sudah gitu aja. Jadi kalau kita ada masalah, terlilit utang, ada masalah dengan tetangga enggak selesai-selesai, anak susah diatur, istri dinasehati, jawab bae. Yeah. Itu segera introspeksi, bukan malah nyalahkan istri. Yeah. Segera apa ya kewajiban yang saya tinggalkan? Apa maksiat yang saya kerjakan? Seandainya kita segera introspeksi, bukan malah mencari kambing hitam atau kambing belang-belang. Tidak segera mencari, kalau kita malah mencari kambing hitam, maka saat itu enggak akan selesai masalah. Maka segera introspeksi diri. Jadi ini yang pertama. Orang akan pandai menemukan solusi masalah ketika dia bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sudah. Yang kedua, ini akan kita bahas hari ini. Yang kedua adalah latihan mencari solusi. Nopo? Latihan mencari solusi. Orang itu di dunia ini selalu menghadapi masalah. Dan ketika Allah memberi masalah, Allah beri kita otak. Allah beri kita akal. Dan ini adalah kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh nopo? Oleh hewan. Hewan punya akal apa badan? Sakit kagungan punya akal atau tidak? Tidak. Hewan itu cuma dikasih napa, Bu? Insting. Napa? Hewan itu cuma dikasih insting. Yang dikasih oleh Allah akal itu manusia. Nah, saat Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada kita, maka Allah bekali kita dengan akal. Untuk apa akal tersebut? Nggih napa? Akal nggih napa? Kemikir. Memikirkan apa? Solusinya. Nun sewu nggih, ini intermezzo. Nun sewu ibu-ibu nggih. Perbedaan antara laki-laki dengan wanita napa? banyak. Perbedaannya banyak. Salah satunya, kalau laki-laki itu lebih banyak main logika, akal. Kalau perempuan lebih banyak main perasaan. Bukan berarti laki-laki gak punya perasaan dan perempuan gak punya akal. Bukan. Bukan seperti itu. Ya, saya ulangi. Perbedaan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu lebih dominan. Apa tadi? Logika atau akalnya. Kalau perempuan lebih dominan perasaannya. Ya, perempuan punya akal, cuman kadang-kadang kalah dengan perasaan. Laki-laki juga punya perasaan, tapi sering kalah dengan logikanya. Ya. Contoh misalnya, ini sering saya sampaikan. Kompor jeblok. Kompor apa? Jeblok. Apa yang dilakukan oleh laki-laki, apa yang dilakukan perempuan? Ibu-ibu nek wonten kompor jeblok pripun, Bu? Nangis. Tulung-tulung ya. Ki kepriwe gitu kan. Kalau laki-laki apa yang dilakukan? Pada baik. Loh, pada baik sih kepriwe. Laki-laki apa yang dilakukan? Langsung berpikir solusi. Apa ya? Langsung golek kandi badane. Kandi cemplungaken banyu terus ditutupaken. Itu bedanya, ya. Jadi yang namanya mencari solusi dari sebuah masalah itu perlu latihan. Latihannya itu sejak kecil. Ya. Anak kita punya masalah atau tidak? Punya. Biasanya anak kalau punya masalah pergi ke siapa? Pergi kepada orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Kemudian cerita masalah. Oh, tadi saya di sekolahan kayak gini. Oh, tadi saya di jalan mengalami kondisi seperti ini. Ada masalah ini dan itu. Orang tua yang cerdas itu tidak langsung kasih solusi. Tidak langsung kasih nasihat gini. Enggak. Tapi orang tua yang cerdas adalah berusaha mengajak anak untuk menemukan apa? Solusi. Orang tua yang cerdas itu bukan memberikan ikan yang sudah matang, tapi memberikan apa? Pancing. Memberikan pancing yang bisa dia gunakan untuk memancing ikan. Itulah orang tua yang cerdas. Kalau kita termasuk tipe orang tua yang gak sabaran, ada masalah langsung kita harusnya gini. Itu dampak buruknya sekurang-kurangnya ada dua. Ya, kalau kita terbiasa nyuapi solusi, ya, anak itu cuma disuapi, enggak disuruh untuk berpikir. Itu akibatnya minimal ada dua. Yang pertama, nasihatnya ditolak sama anak. Misal anak itu ada kelahi sama temennya di sekolahan. Kemudian kita langsung salahkan, kamu nih harusnya kayak gini. Anak ketika datang-datang cerita, pengen dibela atau pengen disalahkan? Pengen dibela. Tahu-tahu kamu tuh harusnya kayak gini. Kira-kira anak menerima atau menolak? Menolak. Ketika anak menolak nasihat kita, kira-kira jenengan jengkel apa mboten? Jengkel apa mboten? Pada marah kita. Kamu bocah wingi sore ngerti apa? Wong diomongi kok malah ngeyel. Akhirnya terjadilah tukaran anak dengan siapa? Orang tua. Kan tambah masalah lagi. Wong mau wis tukaran karo kancane siki malah ketambahan tukaran karo wong tuane. Akhirnya enggak akur. Ini akibat yang pertama. Akibat yang kedua, anak menerima solusi kita, tapi akhirnya dia menjadi tergantung dengan orang tuanya. Apa-apa orang tua, apa-apa orang tua. Sampai dia itu gak bisa punya kemampuan untuk menyelesaikan sendiri masalah. Bahkan kadang-kadang ada sebagian anak, saking tergantungnya sama orang tua, sudah kuliah pun, mau milih baju itu tanya sama siapa? Orang tuanya. Maksudnya warnanya apa gitu ya. Padahal dia sudah kuliah. Sampai memutuskan warna baju pun dia harus konsultasi sama siapa? Orang tuanya. Kuliahnya di Jogja, nelfon mau Prokerto. Bu, ini saya mau beli baju, kira-kira mana yang lebih bagus ya, warna ini atau ini? Kenapa? Karena sejak kecilnya dia tidak terbiasa untuk dilatih menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi sendiri. Dari kecil, orang tua terbiasa untuk menyuapi, menyuapi, menyuapi. Ya Ustaz, anak kan memang belum sempurna cara mikirnya. Ya mestinya kan harus kita bantu. Iya, kita bantu. Yang namanya membantu itu tidak harus disuapi, disuapi tidak. Tapi kita ajak anak untuk berpikir. Maka saya sebutkan di sini, melatih bimbingan orang tua untuk anak agar selalu fokus kepada solusi bukan kepada masalah itu penting. Pentingnya apa? Pentingnya anak tidak tenggelam dalam masalah. Dia akan berusaha untuk memikirkan jalan keluarnya apa. Kalau sejak kecil kita biasakan seperti itu, misal anak disetrap. Anak nopo? Disetrap, dihukum sama siapa? Sama Pak Guru. Gara-gara PR yang dikerjakan tidak selesai. Harusnya 10 nomor, ternyata cuma dikerjakan berapa? 2 nomor sidik teman. Separuh lah. 10 nomor cuma dikerjakan berapa? 5 nomor. Akhirnya disetrap sama Pak Guru. Pulang-pulang, mukanya cemberut, ya. Masuk rumah enggak salam, ya, sepatunya langsung dilempar, nutup pintunya, mak jebret. Dene sih ngerti temen, Bu. Ya. Akhirnya, pokoknya intinya suasananya sedang enggak enak lah. Nah, kalau misalnya kita langsung kita kan, kamu sih, makanya, kan sudah dibilangin. Nah, kalau kayak gitu kan langsung anak jadinya malah tambah bete. Ya. Ajak anak itu untuk berpikir. Misalnya, contoh kita tanya dulu misalnya, nak, tadi dari sekelas itu berapa anak yang di strap, yang dihukum? Ya mungkin ada dari 20 anak, mungkin ada 10 anak. Oh Masya Allah 10 anak. Kira-kira yang 10 itu anaknya rajin-rajin apa males-males? Ya males-males. Ya. Kamu tanya gak sama mereka kenapa mereka sampai gak selesai garap PR? Ya macam-macam. Ada yang karena kecapean bermain, ada yang karena lupa, ada yang karena memang males. Ya. Sudah kan? Dia sudah mulai memetakan. Sudah mulai memetakan penyebab. Ada yang karena males, ada yang karena kecapean bermain, ada yang karena lupa. Macam-macam kan masalah. Nah, saat itu kita mulai bimbing kepada anak kita. Nak, kira-kira kalau kamu itu penyebabnya apa? Nah, kita ajak anak untuk berpikir. Kira-kira penyebabnya apa? Kecapean. Karena kecapean. Semalam cuma garap 5 nomor, akhirnya ketiduran. Nah, kamu kecapean karena apa? karena mainan. Mainannya sampai jam berapa? Sampai mau maghrib. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti itu, kira-kira supaya enggak kecapean gimana? Biarkan anak yang menemukan apa? Jawabannya. Biarkan anak yang menemukan solusinya. Oh ya, kalau misalnya kecapean, biar enggak kecapean, ya mungkin mainannya sampai jam tengah lima saja. Terus habis itu ngapain? Istirahat, siap-siap mandi, habis maghrib ngapain? Ya coba ngarap PR. Nah, ini namanya membimbing anak untuk menemukan apa? Solusi. Kalau kita tidak bimbing seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, nanti anak akan mencari kambing hitam. Wah, ini sih gara-gara teman ngajak main. Saya diajak main. Loh, kalau misalnya menyalahkan orang lain yang mengajak, kenapa kamu mau diajak? Kan harusnya seperti itu. Tapi kalau kita sudutkan anak seperti itu, anak tambah jengkel. Maka ajak anak untuk menemukan solusi, dibimbing. Ya. Bagaimanapun juga anak kita itu masih terlalu hijau. Anak kita ini masih minim pengalaman. Masih kurang makan asam garam. Yang lebih banyak makan asam garam siapa? Harusnya orang tuanya. Maka panjenengan yang sudah lebih banyak asam garamnya, harusnya berbagi apa? Asam garam. Kepada siapa? Kepada anak. Ini keuntungannya, anak jadi terbiasa untuk menemukan solusi dan tidak menyalahkan orang lain. Keuntungan yang lainnya, anak itu akan terbiasa untuk menasehati diri sendiri. Ya, kayak tadi misalnya, oh ternyata kalau bermain berlebihan itu akan mengakibatkan ini, besok saya gak akan seperti itu. Itu berarti anak sedang menasehati diri sendiri. Kalau nasihat itu muncul dari sendiri, diri sendiri, itu akan lebih mudah diterima oleh diri sendiri. Berbeda ketika nasihat itu muncul dari siapa? Orang lain. Ketika anak kita biasakan untuk menemukan solusi sendiri, maka dia akan terlatih untuk memberikan nasihat kepada diri sendiri, sehingga saat anak itu tinggal jauh dari orang tuanya, dia tidak terlalu kaget saat menghadapi masalah. Dia bisa menasihati diri sendiri, dia bisa mencari solusi untuk masalah yang dia hadapi. Dan juga keuntungan yang lainnya, anak tidak mudah terbawa arus. Arus di sini maksudnya adalah perilaku buruk teman-temannya. Nun sewu, banyak anak-anak kita itu kayak air di atas daun talas. Apa adanya? Tidak punya pendirian. Coba jenengan lihat, kalau pas lagi lulusan SMA, pripun? Pas lagi lulusan SMA bagaimana? Semuanya, atau ya enggak semuanya lah, pinten persen? 85? Masya Allah. SMA nanti gue. Hampir 90% atau 95% rata-rata semuanya pada coret-coret. Terus apa lagi? Pada pilok. Ya, pada dicet. Enggak cuma bajunya yang dicet. Napa ne? Rambutnya dicet. Padahal kira-kira susah atau tidak untuk ngilangin cet di rambut? Ya angel banget. Rambut dicet. Ya. Padahal susah. Dia mau melakukan susah-susah tadi cuma karena nopo? Ikut-ikutan. Maka kita sebagai orang tua perlu melatih anak kita punya prinsip gak gampang nopo? Ikut-ikutan. Bagaimana supaya anak kita itu tidak gampang ikut-ikutan? Dilatih mandiri bisa menemukan solusi. Itu keuntungannya. Oke, sekarang kita kasih contoh. Ya. Panjenengan yang kamar anak jenengan itu sudah dipisahkan. Bismillah. Rata-rata remaja itu sudah punya kamar sendiri. Pernah enggak jenengan menemukan kamar putra jenengan berantakan? Oh, bukan pernah berarti. Sering. Ya. Sering menemukan kamar putra jenengan itu berantakan. Orang tua yang berpikir pendek. Ya, ada orang tua berpikir pendek, ada orang tua berpikir apa? Panjang. Orang tua yang berpikir pendek melihat kamar anaknya berantakan, satu menggerutu. Satu apa? Menggerutu. Yang kedua, sambil menggerutu sambil beres-beres. Kekitok ora bisa kotor wis gede kayak bocah cilik gitu. Jadi sambil beres-beres itu ngomong terus. Betul atau tidak? Betul. Ya. Oke. Saya tanya. Panjenengan menggerutu. Panjenengan marah-marah. Jenengan beresi. Apakah anak besoknya akan beresi kamarnya sendiri? Jawabannya tidak. Berarti tidak menyelesaikan masalah. Lalu terus bagaimana Ustaz? Coba jenengan pikirin. Pernah enggak anak jenengan ini merapikan kamarnya sendiri? Pernah? Enggak usah disuruh. Pernah? Pernah? Berapa kali? Setahun sepisan. Pernah Ustaz, tapi jarang banget Ustaz. Oke. Ketika anak jenengan itu merapikan sendiri kamarnya tanpa disuruh, bagaimana respon jenengan? Apakah cuma nengok, oh ya, tumben. Atau saat itu jenengan apresiasi? Kalau jenengan cuma melihat sekilas kemudian tumben, ini berarti jenengan bukan tipe orang tua yang baik. Terus bagaimana orang tua yang baik? Anda harus apresiasi. Anda harus hargai kesadaran anak sekecil apapun. Karena itu modal yang sangat berharga untuk membangkitkan kesadaran-kesadaran berikutnya. Terus apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tegel-tegelan. Napa? Tegel-tegelan. Apa tegel? Tega. Tega-tegaan. Tega gimana Ustaz? Tega membiarkan kamar anak jenengan berantakan. Wah, priwe Ustaz? Iya. Supaya apa? Supaya anak bisa belajar akibat apa yang dia lakukan. Oke. Anak pulang sekolah, mak bleng-bleng, buang sana, buang sini, numpuk sana, numpuk sini, mak jajan, plong, masukkan ke mana? Kolong. Ya. Biarkan. Biarkan sampai anak bisa merasakan tidak enaknya kamar berantakan. Contoh apa tidak enak kamar berantakan? Satu, sulit nyuli, sulit nyari barang. Buku matematika bingung nengendi, kuleti. Sepatu kurang siji, kaos kaki selen. Ya, siji biru, siji kuning. Biarkan dia pusing. Biarkan dia pusing. Mencari barangnya gara-gara kamar dia yang berantakan. Satu ini contohnya. Contoh yang kedua, biarkan dia malu. Ada teman datang, diajak ke kamar, temannya, wih, ini kayak kapal apa? Pecah. Jenengan gak usah malu. Wah, engko ya diomong nang tanggane kepriwe. Jenengan gak usah malu. Ya. Gak usah malu kemudian, maksudnya jangan, bukan berarti jenengan gak punya rasa malu, bukan. Tapi jenengan itu jangan terkalahkan dengan perasaan itu sehingga Anda tidak mendidik anak Anda untuk menemukan solusi dari masalah. Biarkan anak Anda itu merasa bahwa ini gak baik. Atau pelajaran yang lain yang bisa diambil oleh anak adalah aroma. Bau yang tidak sedap. Dari mana bau tidak sedap? Loh, kaos kaki kok. Kaos kaki setelah dipakai diuntalakan nengisor bantal. Ya. Kemudian kaos sudah dipakai dilemparin kemana. Gantungan baju itu sudah numpuk. Baju kaos seminggu yang lalu. Itu kan akan menimbulkan aroma yang nopo, ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Ya. Baunya enggak karu-karuan. Bau dinosaurus. Ya, karena enggak tahu baunya bau apa, makanya baunya dinosaurus. Biarkan anak itu merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Nah, kalau anak sudah terganggu seperti itu, maka dia akan berinisiatif untuk merapikan sendiri. Saat dia berinisiatif untuk merapikan sendiri dan kamarnya rapi serapi-rapinya, saat itu jenengan apresiasi. Jenengan masuk ke kamarnya, masya Allah, wangi temen. Ya, capek kata anak. Ya, capek kata anak. Maka kita pancing. Tapi kan bersih, iya tapi kan capek. Kira-kira biar gak capek gimana? Ya biar gak capek ya ngerapiinnya dicicil. Ya, dicicil itu maksudnya secara bertahap. Nah kalau kamu sekarang ngerapiinnya gimana? Ya ngerapiinnya 3 bulan sekali. Catur bulan. 4 bulan sekali. Ya. Nah terus bagusnya kayak apa? Ya bagusnya secara bertahap. Nah itulah anak soleh. Nah jadi ketika anak dilatih untuk menemukan solusi dari masalahnya, maka mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran dari masalah-masalah yang dia hadapi. Inilah maksud fokus pada solusi, bukan pada masalah. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lulus dari SMA, anak saya seketika berubah dan sering jawab ketika saya nasihati. Dan saya sering melihat anak saya sering ditelepon oleh laki-laki. Setelah saya tanya, dia jawab hanya teman saja. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah boleh saya melarang anak saya untuk tidak keluar dari rumah? Syukran. Boleh saya melarang anak saya untuk keluar dari rumah, Ustaz? Ngusir maksudnya? Mungkin maksudnya boleh melarang keluar. Untuk tidak keluar rumah. Ya, betul, ya. Ustaz. Pertanyaannya tadi, awalnya anak perempuan ini bakti sama orang tua. Tapi mulai tidak nurut sama orang tua. Setelah ditelusuri ternyata ada hubungan spesial dengan laki-laki. Itu bagaimana solusinya? Boleh enggak melarang anak keluar? Begini, kalau panjenengan cerita bahwa anak ini awalnya baik, sekarang menjadi kurang baik, itu pasti ada prosesnya. tidak mungkin ujuk-ujuk berubah 180 derajat, itu tidak mungkin. Karena awalnya apa? Baik. Ya, awalnya baik. Nah, ketika awalnya baik terus jadi tidak baik, itu tidak mungkin ujuk-ujuk tidak baik. Dia akan ada fase perubahan tersebut. Ya. Kalau sampai 180 derajat, mungkin pertama 30, 40, 50, 90, 100, baru kemudian 180 derajat. Seharusnya orang tua itu peka, cepat memahami, menangkap adanya perubahan dalam diri anaknya. Jangan sampai anak sudah berubah total baru sadar. Ya. Ini tidak baik. Ini menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari orang tua. Yaitu kepekaan orang tua untuk memahami adanya perubahan dalam diri anaknya. Maka terus terang, kalau jenengan baru menyadari sekarang, saya katakan berarti jenengan perlu untuk memperbaiki diri. Meningkatkan kepekaan jenengan. Oke, sekarang sudah terjadi. Apa yang mesti dilakukan? Panjenengan, dengerin lagi kajian saya yang judulnya orang tua sebagai teman buat anak. Orang tua sebagai teman buat anak. Ketika anak kita lebih mendengarkan omongan temannya dibandingkan omongan orang tuanya, ini masalah. Ini adalah masalah. Kenapa masalah? Karena seharusnya dia lebih mendengarkan orang tuanya dibandingkan temannya. Sebab dia sudah kenal orang tuanya sejak bayi, sedangkan dia baru kenal dengan temannya itu saat dia sudah besar. Mestinya dia lebih mendengarkan orang tuanya dibandingkan temannya. Kenapa kok kemudian dia bisa lebih mendengarkan temannya dibandingkan orang tuanya? Barangkali orang tuanya ini tidak bisa dijadikan sebagai teman untuk cerita. Maka yang perlu Anda perbaiki sekarang adalah posisikan Anda selain sebagai orang tua juga sekaligus sebagai teman buat anak Anda. Bagaimana memposisikannya? Ya kayak teman. Kalau ngobrol didengerin, biarkan dia cerita yang banyak. Maaf, ada sebagian orang tua itu suka memotong. Memotong nopo? Pembicaraan anaknya. Anak belum selesai ngomong, sudah dipotong. Seakan-akan orang tua tahu segala sesuatu. Jangan. Kalau jenengan itu terbiasa untuk memotong omongan anak, anak itu enggak merasa dihargai nanti. Ya. Akhirnya anak itu lebih suka curhat kepada siapa? Temannya dibandingkan kepada Anda. Maka coba Anda perbaiki pola komunikasi Anda dengan anak Anda. Ajak anak Anda itu mencari suasana lain, diajak makan misalnya bareng, diajak refreshing, kemudian di tengah jalan dipancing-pancing untuk cerita, sehingga akan ketemu masalahnya. Apakah boleh melarang anak untuk keluar? Boleh. Tapi anak perlu paham kenapa dia dilarang. Kalau sekedar Anda melarang, jendela dikunci, pintu dikunci, mana-mana dikunci. Kalau cuma seperti solusinya, suatu saat ketika Anda pas tidak ada dalam rumah, oh, itu kesempatan emas itu. Untuk apa? Untuk kabur. Nanti jenengan malah repot sendiri. Dibawa kabur, maaf, oleh pacarnya. Bingung jenengan. Ya. Maka melarang anak keluar tidak apa-apa. Tapi kasih tahu kenapa dia tidak keluar. Ajak anak itu untuk muncul kesadaran pribadi. Kenapa saya tidak lakukan ini? Gitu. Ya. Caranya ya tadi, pendekatan, kasih nasihat. Kenapa kamu tidak sebaiknya berhubungan dengan siapa? Dengan laki-laki tersebut. Ya. anak-anak sekarang itu banyak mereka terpancing dengan pergaulan temannya, ya. Yang lainnya pada punya pacar, dia belum punya pacar, merasa nopo, merasa malu, ya. Malah kadang-kadang ada sebagian orang tua yang malu juga anaknya gak pacaran, kan aneh, ya. Ya Allah, bu, putrane jenengan lu duwe pacar, aneh temen. Iya, nyong isin banget deh. Anak wadonku rana sing boncengaken. Ya Allah, ya Rabbi. Aneh wong. Orang anaknya soleh, solehah kok malah merasa malu. Harusnya jenengan malu. Putrine jenengan dibonceng sama laki-laki yang gak jelas. Itu harusnya jenengan malu. Dan jenengan seharusnya bangga kalau punya putra atau punya putri gak punya pacar, itu bangga. Ya, karena berarti mudah-mudahan putra-putri jenengan itu dalam kondisi yang masih suci insya Allah. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Kami beri kesempatan kepada para pendengar radio Roja di Cilengsi. Silakan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan pertanyaan pertama kami coba angkat dari penelpon yang sudah tersambung bersama kami, Pak Safar yang berada di Pondok Gede Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Roja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak langsung dengan pertanyaannya. Silakan. Bercerita nih masalah dengan tetangga gitu, Pak Ustaz. Jadi mohon atensinya, Pak Ustaz. Jadi terjadinya udah lama, Pak Ustaz. Kira-kira 4 bulan ini Ustaz. Jadinya saya sering disiramin dengan air tai, air kencing, air dahak dengan tetangga saya. Dan sebelumnya tetangga saya itu menyiram saya dengan air keras dan air braso dan air ini Ustaz, amoniak. Dan sekarang dia suka juga hampir malam saya suka disiramin dengan air yang enggak baik gitu Ustaz, air kotor gitu Ustaz. Dan sudah saya lapor ke polisi, tapi nggak ada solusinya Ustaz sampai sekarang. Jadi melalui Radio Rojak ini saya mohon atensi Ustaz, bagaimana tindakan saya? Soalnya selama ini saya pernah udah dijolimi gitu Ustaz dengan tetangga saya kiri kanan itu Ustaz. Mohon atensi Ustaz. Sebelumnya saya minta maaf itu atas perkataan saya kalau kurang etis Ustaz. Saya minta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Apa ya, saya nggak paham pertanyaannya, suaranya nggak jelas. Dengan sifat tetangganya yang selalu berbuat kasar kepada beliau dengan menyiram sesuatu yang sangat tidak baik, contohnya dengan air kotoran ke rumahnya dan lain sebagainya, dan beliau sudah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib, akan tetapi belum ada solusi, dan beliau meminta bagaimana cara menasihati tetangga yang memiliki karakter seperti itu, Ustaz. Syukran. Ya, yeah. Bagaimana menghadapi tetangga yang sering menyakiti kita? Sudah lapor kepada pihak yang berwenang, ternyata belum ada solusi. Bagaimana jalan keluarnya? Sabar, doa, pindah. Napa? Sabar, doa, pindah. Ya. Sabar karena itu bagian dari ujian. Sabar karena itu bagian dari ujian. Orang itu kalau diuji kemudian dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa hitungan, alias pahala yang sangat melimpah. Ini sabar. Yang kedua nopo? Doa. Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikkan hati manusia semuanya. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa sya. Sesungguhnya hati manusia itu semuanya berada di antara dua jari Allah, dan Allah akan membolak-balikkan hati mereka sekehendak Allah. Maka minta sama Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Minta kepada Allah agar tetangga Anda mendapatkan petunjuk. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah akan sangat mudah untuk merubah perilaku tetangga Anda. Yang ketiga napa? Pindah. Ya, pindah mencari tempat yang baru. Makanya kan orang dahulu, orang Arab dahulu mengatakan apa? Al-jaru qabla dar. Sebelum milih rumah itu milih tetangga dulu. Jadi kalau jenengan mau ngontrak rumah, mau bangun rumah, mau beli rumah, sebelum memilih lokasi yang tepat, lihat kanan kiri dulu, depan belakang. Bagaimana tipe tetangganya? Kalau tipe tetangganya enggak baik, ngapain maksa pindah di situ? Walaupun posisi tanahnya strategis. Apa enaknya tanah strategis tapi kanan kirinya enggak enak, suka mengganggu. Maka solusi berikutnya adalah pindah. Ketika akan pindah itu betul-betul pastikan kanan kiri depan belakang Anda adalah orang-orang yang baik. Orang yang baik itu bukan cuma sekedar ketemu sekali langsung menyimpulkan. Ya. Orang bisa saja senyum-senyum ngesuke, galak tuh bisa. Ya, maka enggak cukup hanya sekali dua kali ketemu. Anda perlu melakukan investigasi. Perlu melakukan penelitian apa betul-betul baik atau tidak. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, jazakumullahu khairan katsira atas partisipasi panjenengan kemarin ketika kerja bakti. Masya Allah, ya ibu-ibu, Masya Allah, melimpah ruah bu, Masya Allah. Ya, sehingga malah pada berkat, pada berkat bapak-bapaknya pulang ada yang bawa ini, bawa itu, Masya Allah, sangat membahagiakan. Bapak-bapaknya juga semangat-semangat, ya. Mudah-mudahan gak ada yang kesleo ya, karena sing kecedit ya, mudah-mudahan ya, pada macul, pada ngangkati ember. Tapi kita berharap kepada Allah, semoga apa yang sudah kita lakukan kemarin menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kalau ada pengumuman lagi, kapok mboten Pak Bu? Temenan iki. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tunggu saja pengumuman berikutnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.